Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dan tak putus-putusnya kita selalu bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kesyukuran itu kita menjadikan hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini kita akan membahas firman Allah melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam surah Yunus ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktharuhum la ya'lamun. Yang artinya, ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggambarkan bahwasannya orang-orang kafir dan orang-orang yang belum meyakini bahwasannya azab Allah yang akan kita dapati nanti di akhirat kelak nantinya, itu mereka mempungkiri bahwasanya azab Allah itu akan turun kepada mereka, dan khususnya kita juga yang selalu melakukan maksiat, melakukan kebejatan di muka bumi ini. Apapun yang kita miliki itu tidak akan bisa menebus dosa-dosa kita kecuali kita sendiri yang akan melakukan kebaikan terhadap diri kita, kepada masyarakat, kemudian lingkungan kita, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengingatkan dengan bentuk kalimat ala dalam sebutan bahwasannya huruf ala ini merupakan adatu tanbih, yang merupakan adalah peringatan yang memfungsikan bahwasannya mengingatkan pendengar bahwa pembicara akan mengatakan sesuatu hal yang penting. Terkadang pembicara mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya melalui lisannya kepada pendengar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya begitu pentingnya bahwasannya yang kita miliki di muka bumi ini, kesemuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yang kita lakukan bahwa janji Allah itu adalah benar dengan azabnya, akan tetapi kebanyakan kita tidak mengetahuinya. Maka melalui dari sekarang inilah kita memproses kehidupan kita, apakah yang kita lakukan ini sudah benar-benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apabila itu salah, marilah kita memperbaikinya dan tidak kembali lagi kepada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Lebih luas lagi, kajian kita akan dijabarkan oleh Ustadz Perdana dan Ustadz Fazlul Haq. Kami silahkan Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz Syafiar. Di dalam ayat 55 dari surat Yunus ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, karena Allah sendiri sudah mengisyaratkan hal itu sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Syafiar, bahwa huruf ala atau keterangan ala di sini itu dalam bahasa Arab disebut dengan adat tambih, yang artinya adalah huruf yang menunjukkan tentang adanya peringatan. Peringatan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini? Ada tiga. Yang pertama adalah inna lillahi, Allah memiliki segala sesuatu. Yang kedua, wa'adallahi haqqun, yaitu janji Allah itu adalah satu hal yang pasti. Dan yang ketiga adalah aksaran nasi atau aksarahum la ya'lamun, bahwa kebanyakan manusia tidak mengetahui. Menarik bahwa ketiga hal ini yang sering hilang dari pemahaman kita. Yang pertama, Allah itu memiliki segala sesuatu. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, Allah yang mengatur pergerakan alam semesta, Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita, Allah yang memberikan kita segala sesuatu, itu semua terkandung di dalam keterangan innalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa Allah memiliki apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Nah, pemahaman ini yang banyak terkikis di dalam pemahaman kita, keyakinan bahwa Allah memiliki segala sesuatu. Pada saat kita dalam keadaan susah, kita terkadang lupa bahwa sebenarnya kehidupan hidup ini yang mengatur adalah Allah. Pada saat kita memiliki, bahwa apapun yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah terlalu sedih orang-orang yang ditinggal oleh orang yang dikasihinya, karena itu semua adalah aturan dari Allah. Allah yang mengambil, Allah yang memberi, dan Allah yang mengambil. Jangan terlalu sedih ketika kita kehilangan uang, karena toh kita masih banyak punya uang yang lain, ya. Yang terkadang yang kita risaukan, yang kita sayangkan adalah ketika kita kehilangan uang 1.000, kita menangis, sedangkan di dompet kita masih ada 100.000 lagi. Ya, ini namanya tidak kurang bijaksana. Pikirkanlah apa yang ada dan jangan pikirkan apa yang sudah hilang dari kita. Yang kedua adalah wa'dallahi haqqun, bahwa janji Allah itu adalah sesuatu yang pasti. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurannakumul hayatud dunya wala yaghurannakum billahi al-gharur, di dalam surat Luqman ayat terakhir itu. Sesungguhnya janji Allah itu adalah sesuatu yang pasti benar. Fala taghurannakumul hayatud dunya, jangan sampai janji Allah itu terlalaikan dari kamu karena pengaruh kehidupan dunia. Wala yaghurannakum billahi al-gharur, ya. Jangan sampai kamu itu terlalaikan dari Allah dengan berbagai kamuflase keindahan kehidupan dunia yang sedang kamu nikmati. Dan jangan juga sampai terlena dengan ya'iduhum wa yumannihim, jangan sampai tergoda oleh godaan syaitan, ya. Syaitan menggoda kamu, menjanjikan kamu, itulah kamu lebih yakin dan lebih percaya daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menggambarkan bagaimana indahnya surga, tapi ternyata wa yumannihim, ternyata kamu lebih suka untuk mengangan-angankan yang diangan-angankan oleh syaitan. Ini adalah merupakan satu hal yang sangat salah sekali. Jadi di dalam kehidupan ini, hal inilah yang harus kita perhatikan. Yakin dengan siyakin-yakinnya bahwa Allah itu adalah memiliki segala sesuatu. Yang kedua, bahwa janji Allah itu pasti terlaksana. Kiamat itu pasti akan datang, kematian pasti akan menimpa kita, rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah satu janji dari Allah yang harus kita yakini. Dan yang terakhir adalah jangan sampai terjebak ke dalam walakinna aksarahum la ya'lamun, jangan terlalai di dalam kehidupan ini karena waktu kita sempit dan tanggung jawab kita begitu besarnya. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Fajrul, kami silakan Ustaz. Iya. Ini juga kajian ayat ini adalah berkaitan dengan bacaan dan wirid setelah kita menyelesaikan sholat wajib kita, yaitu dengan membacakan Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Begitulah. Ini mengartikan apa? Sesungguhnya bahwasanya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita membaca ayat ini supaya mengingatkan apapun yang kita dapatkan di dunia ini, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita itu di dunia berhak kita memakai apa yang sudah kita dapatkan, tapi yakinlah itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena kita kembali nanti ketika menghadap Allah atau menghadapi kematian yang kita bawa itu dalam kubur adalah jasad dan kafan, dan amal kita dan infak kita, apa yang kita infakkan, semua yang kita raih, semua yang kita kumpulkan itu adalah sifatnya sementara. Makanya Allah mengatakan seperti itu supaya mengingatkan kita kembali posisi kita hidup di dunia ini. Terlalu gigihnya pun kali kita menghadapi kehidupan di dunia ini, jangan sampai melupakan diri kita terhadap syariat dan firman Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang diperintahkan kepada kita maupun larangannya yang sudah menjadi garis besar dalam hukum Islam. Dan kesemuanya itu adalah untuk sampainya nanti kita ke akhirat kelak nanti, supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah, dan yang lebih jelas lagi supaya kita tidak menyesal terhadap apa yang sudah kita kerjakan dan kita lakukan ketika hidup di dunia ini. Nah, Ustaz Sapiar, bahwasanya orang yakin dengan membaca Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya', katanya yakin dia semuanya itu adalah milik Allah. Tapi ketika mereka dihadapkan dengan bencana, banyak mereka ini tidak meyakini tentang hal itu, kembali dari wujud mereka itu. Padahal Allah sudah jauh-jauh hari menjelaskan ini dan mengingatkan kita dengan harfu ahlanya tadi, mengingatkan kita, wahai umat seluruh manusia ini, semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa bisa banyak terjadi hal itu, Ustaz Sapir? Kita melihat di sini bahwasannya umat Islam meyakininya dalam bentuk yang setengah-setengah. Kita melihat tidak benar-benar keyakinan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat itu, kita munculkan keyakinan kita itu ketika kita sholat saja. Lebih dari itu, atau pemaknaannya dalam ibadah hanyalah ibadah sholat. Tidak kita ketahui bahwasannya seluruh dalam kehidupan ini maknanya ibadah. Oleh karenanya umat Islam khususnya di sini, bagaimanapun dan apapun ceritanya, kita contohlah kepada as-sabiqunal awwalun, yaitu para sahabat dulu. Mereka itu keimanan benar-benar sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang mereka miliki itu, mereka yakini adalah milik Allah, dan apa yang mereka pakai itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meniru apa yang mereka wariskan kepada kita, hal-hal yang baik, sehingga kita mengetahui dengan azab yang turun itu benar-benar kita ini milik Allah, sudah ada kesiapan dan kita ikhlas menerimanya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paparan demi paparan telah kami sampaikan dengan kajian yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi, para pendengar yang mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Saya Safiar didampingi Ustaz dan tuan guru kami, Ustaz Haji Fajrul Haq LCMA dan Ustaz Perdana. Kami ucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.